السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان أخوات saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Malam hari ini kita bersama-sama membaca, mempelajari, menyimak dan mengikuti cuplikan-cuplikan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW agar bisa menjadi cermin bagi setiap pasangan suami istri yang mengharapkan rumah tangga sakinah, yang tentram, damai, penuh dengan mawaddah, cinta maupun kasih sayang. Agar bisa menjadi teladan bagi para pemimpin-pemimpin rumah tangga dan istri-istri, sehingga rumah tangga tersebut diharapkan bisa pula melahirkan generasi anak keturunan yang taat, yang saleh dan teguh di atas agamanya. Sesungguhnya ikhwan akhwat, saudara-saudari, baik buruknya anak keturunan kaum muslimin, tumbuh kembang mereka tidak lepas juga dari kondisi rumah tangga di mana dia lahir dan tumbuh. Ketika dia melihat dari ayah ibunya, seisi rumahnya itu cinta, kasih sayang, adab, akhlak, maka sang anak akan tumbuh menjadi anak yang memiliki cinta, kasih sayang, adab dan akhlak yang mulia. Tapi cobalah lihat galibnya anak-anak yang tersesat dalam hidupnya, salah mengambil jalan atau durhaka kepada orang tuanya, galibnya berasal dari rumah tangga yang berantakan. Kalaupun rumah tangganya tersebut tidak pecah, tetap rumah tangga yang gersang, kehilangan cinta, kehilangan kasih sayang di antara penghuni rumah tangga tersebut. Maka sudah seyogyanya setiap muslim dan muslim, baik yang sudah lama mengarungi samudra rumah tangga ataupun yang baru saja menapakinya, atau para pemuda-pemudi yang masih bermimpi, berangan-angan dan berharap untuk kelak akan mengarungi samudra, maka membaca kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW memberikan faedah, ilmu, keteladanan yang banyak bagi kita. Semua kita membutuhkan. Kaum muslimin dan muslimat, silakan buka lembaran-lembaran sirah nabawiyah. Anda pasti akan dapatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memuliakan istri. Beliau senantiasa mendampingi istrinya di kala sedih dan duka. Dialah yang menghapus air matanya, menghibur istrinya. Dia menghargai perasaan-perasaan istrinya. Dia menghormati, memuliakan, dan memberi tempat kedudukan pada istrinya. Sehingga istri-istri beliau merasakan cinta yang hangat tidak pernah berhenti mengalir dari sang suami, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda apabila Anda membaca buku-buku karya-karya orang-orang Barat atau orang-orang yang tidak melandasi pemikirannya dengan agama, yang mengupas, membahas masalah rumah tangga hanya umumnya teori belaka, kosong dari contoh-contoh yang real dan nyata. Wajib bagi setiap suami istri untuk merujuk, menjadikan sirah nabawiyah sebagai referensi rujukannya dalam memandu rumah tangganya apabila ingin hidup bahagia. Sebenarnya wahai ikhwan dan akhwat, lisan tidak akan sanggup untuk mengungkapkan kisah-kisah indah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pena tidak akan sanggup sepenuhnya untuk menceritakannya. Malam ini hanya kita ungkapkan, sampaikan, kita petik cuplikan-cuplikan, lalu kita ambil pelajaran-pelajaran dari. Ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita baca sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati pertama contoh-contoh aplikatif dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangganya, bagaimana beliau menjaga masyair, perasaan istrinya, menghargainya, dan membuat istrinya merasa dia itu ada, berarti di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya wahai ikhwan dan akhwat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau sengaja di depan istrinya makan atau minum dari tempat yang sama. Dan ini jangan dianggap masalah yang sepele, nampaknya remeh, tetapi ini sangat berarti dalam kehidupan rumah tangga. Salah seorang khalifah Bani Umayyah, Hisham bin Abdul Malik, suatu ketika dia duduk bersama istrinya, lalu dia sedang makan apel, dia sedang memakan buah apel. Setelah dia gigit, diberikan kepada istri yang duduk di sebelahnya, ini, ayo makan. Apa yang dilakukan oleh istrinya, istri yang tidak menjaga perasaan suaminya ini? Istrinya ini memanggil pembantu, minta, panggilkan pisau, ambilkan pisau. Ditanya oleh suaminya sang khalifah, loh, untuk apa pisau? Saya mau potong ini bekas. Saya mau potong. Diambilnya pisau, dipotongnya bekas gigitan suaminya. Tersinggung, merasa dilecehkan sang khalifah ini. Atau apa ini? Di soundnya dia berbunyi. Untuk minum lagi. Nah, marah sang khalifah. Saking marahnya dia, akhirnya dia ceraikan istrinya. Rugi, menyesal setelah itu sang wanita ini. Suaminya seorang khalifah. Akhirnya dia kehilangan suaminya tersebut, dicampakkan oleh suaminya karena sikap tadi. Sepele, tapi bisa perkara yang dianggap remeh dan sepele itu berakibat fatal. Sebagaimana perkara yang sepele ini kalau diperhatikan, yang dianggap remeh, bahkan bisa membuahkan cinta, menghangatkannya, menggelorakannya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya bercerita, Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kuntu ashrabu fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yadhu fahu ala mawdi'i fiyya wa ata'arratu al-'arq. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. Apa kata Aisyah? Perhatikan wahai istri, lihat bagaimana pasangan suami istri ini, suri tauladan kita ini, bagaimana mereka sama-sama berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga, kehangatan cinta. Dan itu tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Jangan menganggap itu untuk pengantin baru saja itu, Ustaz. Kami yang tua-tua ini. Loh, umur Rasulullah berapa ketika itu? Yang sekarang, ya. Cinta itu tidak mengenal usia, kata orang. Ya. Apalagi suami istri yang sudah lama mengarungi samudra kehidupan itu, seharusnya cintanya akan semakin hangat dan bergelora. Karena lautan itu, semakin jauh kita ke tengah, semakin besar ombaknya. Semakin bergelora. Malah yang muda-muda ini yang sebenarnya belum mengenal gelora cinta pengantin baru itu. Karena yang tua-tua itu yang paling yang sudah merasakannya. Kuntu ashrabu, kata Aisyah, adalah aku minum. Fa'unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia teguk minuman itu, diulurkannya gelasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja diulurkan, dia berikan kepada pasangannya. Nah, kadang-kadang sempatkan duduk berdua, makan tidak apa-apa, makan satu piring. Masa iya antum sama kawan-kawan ikhwan jemaah kadang-kadang bisa makan satu tempat itu ramai-ramai kan? Semangat makan, oh, enak makan sama istri, gak pernah makan sepiring berdua. Tidak apa-apa, aja makan. Walaupun cuma makan rujak, tidak salah. Walaupun hanya minum, bersama. Setelah diteguknya airnya, diulurkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihnya dengan senang hati. Langsung minum saja, tidak. Dipilihnya tempatnya dulu. Sengaja. Kemudian, maka beliau meletakkan mulutnya di bekas tempat mulutku. Di mana tadi Aisyah? Sebelah mana dia teguh? Terus kau letakkan di situ. Kalau anak-anak aja. Cinta itu terkadang memang membuat anda seperti anak-anak. Kalau tahu anak-anak, ketawa dia melihat anda. Wa ta'arratul araq, bukan hanya sekedar minum, dan aku pernah juga makan tulang. Jadi araq itu tulang yang masih ada daging sedikitnya, dagingnya sedikit. Diambil oleh Aisyah, isap-isap, digigit. Diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pilih itu. Mana tadi Aisyah yang gigit ini? Beliau gigit daging di situ dan beliau hisap. Tentu istrinya senang, ini candaan. Sekaligus ini bisa mencairkan suasana. Jadi mencairkan rutinitas, kekakuan, sehingga ada kegembiraan, kemesraan antara pasangan suami istri. Dan ternyata dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang sangat manusiawi. Jadi jangan kaku. Kita sebagai pemimpin suami harus jaga wibawa kita di hadapan istri. Kaku aja di rumah, tidak seperti itu. Malah yang seperti itu istri menjadi takut menjauh. Cinta itu seakan-akan terbentur tembok yang tebal, keras dan tinggi. Ini contoh yang pertama. Kemudian juga, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, terkadang di waktu-waktu saat beliau duduk berdua dengan istrinya, Rasulullah SAW duduk sambil bersandar pada istrinya. Bukan istri yang bersandar kepada suami, boleh sebaliknya. Tetapi ini menunjukkan apa? Rasulullah ingin membuat istrinya itu merasa sesuatu yang lain. Suaminya ini bermanja-manja dengan dia. Senang istrinya. Tolong HP-nya nanti saya angkat nanti. Ada yang nelfon ini, mana? Terganggu, getarnya kuat. Halo. Suatu ketika sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, umumnya kisah-kisah ini tentang hubungan rumah tangga suami istri yang diriwayatkan dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya galibnya itu dari Aisyah. Bukan berarti dari istri yang lain tidak ada, tapi kebanyakan dari Aisyah. Kenapa? Pertama, memang Aisyah adalah wanita atau istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena dia yang paling muda. Kemudian yang ketiga, karena Aisyah juga istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya diriwayatkannya agar bisa diambil faedah oleh kaum muslimin. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u bersandar fi hijri, bersandar dalam pangkuanku, berarti di dada Aisyah. Bersandar, baring sambil bersandar di dada Aisyah. Wa ana haid, dan ketika itu saya sedang haid. Jadi apa yang kita pahami di sini, wahai ikhwan dan akhwat, hubungan suami istri bukan sekedar hubungan seks belaka. Jadi kalau haid tidak bisa apa-apa, ya sudah, jangan dekat-dekat sana. Kok nggak bisa apa-apa? Tidak. Hubungannya jauh lebih dalam dari sekedar itu. Bukannya sekedar hubungan badan, tetapi ruh. Hubungan ruh. Sehingga tidak menghalangi. Makanya Aisyah tekankan, ketika itu saya sedang haid, tidak ada halangannya bagi Rasulullah SAW. Apalagi ikhwan dan akhwat, apalagi saudaraku. Wanita itu biasanya ketika dia sedang haid, nifas, hamil, melahirkan, itu saat-saat secara psikologis dan mentalnya labil. Dia butuh perhatian, butuh curahan, kasih sayang. Nah, saat-saat seperti itu dia semakin kuat dan kokoh, mendapatkan suaminya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sang istri juga jangan sombong dan angkuh. Ah, mas ini anak banyak pun kayak begini. Ya, jangan begitu. Jangan jadikan alasan, jangan beranggapan bahwa masa-masa itu sudah berlalu dengan lahirnya 1, 2, 3, 4, 5 anak. Tidak. Tetapi kesetiaan cinta itu harus dijaga sampai akhir hubungan pernikahan. Sampai akhir hubungan pernikahan. Kapan akhirnya hubungan pernikahan itu? Kalau dia sampai meninggal tidak, dia masih tetap suami istri, maka sampai ke surga, bertemu di surga, insya Allah masih suami istri. Berarti tidak ada ujungnya, sampai ke surga. Harus dijaga kesetiaan. Rasulullah SAW melihat istrinya sudah wafat, Khadijah. Apakah dia melupakan cintanya dengan Khadijah? Kisah-kisah cinta dia dengan Khadijah? Tidak, radhiyallahu anha. Setelah wafat pun beliau senantiasa sering menyebut-nyebut Khadijah, memujinya, sering menyebut kisah-kisah beliau, cintanya kepada Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha lebih cemburu kepada Khadijah yang telah wafat daripada istri-istri Nabi yang lainnya. Ya. Laki-laki sejati tidak melupakan cintanya. Beda kalau Anda misalnya atau salah seorang sudah cerai, itu bukan istri lagi. Nah, jangan diingat-ingat lagi, itu enggak boleh lagi. Kalau ini kan masih istri, dijaganya kesetiaan cinta walaupun tidak bersama dia, sudah wafat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku dan ketika itu aku sedang haid. Sempatkan waktu-waktu Anda setelah pulang dari kesibukan, ketika selesai mengurus anak-anak, anak-anak sudah tidak mengganggu Anda lagi, sempatkan cari waktu Anda bisa berdua dengan istri Anda. Anda bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mesti harus bersandar sih. Ini kan contoh. Ya, bisa macam-macam aktivitasnya. Ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjaga cinta di antara mereka agar tetap hangat mesra. Istri beliau juga demikian. Jadi masalah-masalah yang seperti ini bukan hanya satu pihak, wahai ikhwan dan akhwat, saudara-saudari. Kedua belah pasangan, kedua belah pihak. Pasangan suami istri itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda sebagai istri misalnya, lihat kalau sudah panjang kuku suami itu, ya bantulah Anda memotongkannya. Wah, kayak raja saja. Istri itu kalau boleh, kalau seandainya Rasulullah memerintahkan sujud manusia, istri itu diperintahkan sujud kepada suami, bukan untuk menghinakannya. Karena memang itulah tabiat cinta antara suami istri itu akan semakin kuat dan kokoh dengan seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha, terkadang beliau menyisirkan rambut suaminya. Terkadang beliau memotongkan kuku suaminya. Ketika suami pulang kerja santai sambil ngurut-ngurut kakinya, nampak kukunya yang panjang, tidak apa-apa. Potong kukunya, dirapikan. Kan pekerjaan-pekerjaan yang nampaknya sepele, tetapi subhanallah, membuat sang suami itu merasa menjadi raja di rumah itu. Gak perlu lagi dia cari-cari yang lain-lain, cari ikhwan yang, atau lo ada ikhwan yang bisa refleksinya. Ah, dia sudah ada di rumahnya kan. Ah, soal istrinya sudah bisa ya, udah ngurut dia, menyisirkan rambut dia, apa dan segala macam. Ah, ini suami dibiarkan saja berantakan keluar. Mentang-mentang suami cuma pedagang madu atau buku. Bukan hanya suami yang bekerja di kantor saja yang dirapikan. Sebelum pergi suami bekerja, keluar rumah, rapikan, lihat. Mas, ini kurang cocok ini, bagusnya begini, rapikan buah bajunya, ininya. Nah, gini loh ganteng mas ini. Cepat dia. Tidak apa. Terkadang istri-istri pun malu untuk seperti itu. Orang yang bukan suami istri dia enggak malu-malu. Suami istri yang seharusnya seperti itu. Iya, yang suami istri di jalanan itu enggak malu-malu karena dibenturkan rambut pasangannya. Yang suami istri malah malu, riku, sungkan. Tidak. Jangan matikan atau jangan layukan cinta itu dengan sikap-sikap seperti itu. Harus berani mengungkapkan dengan sikap kita. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu liyudkhila alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulurkan kepalanya ke kamarku. Ketika itu Rasulullah sedang i'tikaf. Diulurkan kepalanya. Supaya apa? Supaya Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambutnya. Dan Rasulullah di masjid. Rumahnya kan masjid, dan diulurkannya disisirkan oleh Aisyah, dirapikan. Kalau dipikir-pikirkan di masjid ini kan banyak ada sahabat, ada yang lain. Rasulullah disisir rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan hal-hal yang seperti itu selama masih dalam hal-hal yang wajar, tidak sesuatu yang vulgar, itu tidak ada salah kok. Sahabat pasti tahu itu. Kok Rasulullah di masjid ngapain nih kepalanya begitu yang disisir oleh Aisyah. Tapi karena itu tidak vulgar sama sekali, wajar. Nah, anak-anak, tahukah Anda? Ketika anak-anak di suatu rumah, dia tidak melihat ayah ibunya itu menampakkan cinta dan kasih sayang. Dia gersang, tumbuh kaku, keras, kasar. Tapi ketika dia melihat ayah ibunya itu hubungannya erat, saling menyayangi, saling mengasihi, penuh perhatian, akan tumbuh anak-anak yang punya akhlak, adab, kelembutan, kasih sayang juga di tengah masyarakat. Ini penting, karena cinta itu diwariskan. Cinta itu diwariskan kepada anak-anak. Nah, kita mesti mewariskan cinta yang baik dan benar itu kepada anak keturunan kita. Dan perhatikan juga kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Rasulullah beribadah, tapi tidak menghalanginya ibadah tersebut. Jangan ganggu saya beribadah nih. Jangan saya lagi sibuk. Tidak. Beliau sempatkan. Contoh yang lain. Azan. Belum. Jadi tujuh kurang. Kalau azan dia tahu. Ikhwan akhwat, saudara saudari kaum muslimin dan muslimah. Contoh keteladanan yang lain yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan waktunya, memilih waktunya untuk pergi berdua bersama istrinya. Pergi berdua bersama istrinya, berdua. Dan itu di malam hari pula. Ya enggak apa-apa, pergilah naik sepeda motor berdua sekali-sekali walaupun anak udah banyak biasa asal pergi pengajian naik motor berlima di motor itu. Ah, sekarang kalau berlima kan enggak bisa lagi istri megang pinggang suaminya, sudah anak semua di depan kan di tengah itu kan. Istri paling ujung. Sempatkan ada waktu jalan berdua, istri megang pinggang suaminya di motor, senang dia. Ketika apa? Mungkin anak-anak istirahat atau titipkan ke rumah orang tua dulu kita sempat. Ya sekali sebulan sekali. Carilah waktu yang tepat untuk itu. Sehingga senang dia, jangan Anda saja yang keluyuran dengan teman-teman Anda. Sempatkan juga. Rasulullah SAW melakukan itu, wahai ikhwan. Wahai akhwan. Kana Nabi SAW, idha kana billayli sara ma'a Aisyah, yatahaddats, rawahu al-Bukhari. Adalah Nabi SAW apabila datang malam, setelah sholat isya, beliau berjalan-jalan dengan Aisyah sambil berbicara, bercerita, berbincang-bincang. Di malam hari. Bahkan pernah beliau sedang jalan-jalan dengan Aisyah itu lewat di masjid. Terdengar bacaan, ada salah seorang sahabat membaca Al-Quran. Bagus, indah. keduanya berhenti mendengarkan bacaan tersebut. Siapa? Ternyata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, jangan hanya pas pengantin baru saja dalam berdua pegangan tangan. Kalau sudah hamil sudah jarang pegangan tangan. Anak satu buah, istri di belakang lagi, dia jalan di depan. Ayo cepat. Wah, lambat betul yang sudah mas di warna jarak umur kakak sama anak. Wah, kalau dulu pegangan tangan. Harus dijaga terus. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempatkan. Karena tahukah anda wahai ikhwan dan akhwat, waktu-waktu momen-momen seperti itu terkadang menjadi kesempatan untuk memperbaiki kekeruhan yang barangkali terjadi. Ada ketegangan di antara suami istri. Pergilah keluar berdua. Pergi makan bersama berdua. Cari tidak pun jauh-jauh dekat sekitar rumah jalan. Nah, orang pun akan heran, loh, Pak Ustaz itu tumben-tumben berdua jalan ini. Tidak apa-apa. Jadi beri juga kesempatan istri itu di tengah masyarakat pun merasa suaminya itu betul-betul menyayangi dia. Bangga dia kan. Lihat loh saya dengan suami saya nih. Selama ini kemana-mana sama anak-anak aja kan. Nah, sekarang dengan suaminya ada kebanggaan. Atau misalnya pergi memenuhi undangan walimatul arsy. Jangan anda saja yang makan kambing itu. Ajak istri berdua, ini tidak apa-apa, boleh. Jadi ini kesempatan momen-momen yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa membantu menumbuh kembangkan, menghangatkan, menyegarkan kembali cinta yang barangkali sudah mulai pudar, sudah mulai lari. Ikhwan dan akhwat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya sengaja pilihkan kisah-kisah ini dari hadis-hadis pilihan yang insyaAllah semuanya Bukhari, Muslim, kalaupun tidak itu adalah hadis-hadis sahih. Bahkan Rasulullah SAW sebagai seorang suami juga bercanda, tertawa bersama istrinya. Jadi tidak kaku. Tidak muka masam saja. Jadi jangan buat istri itu kalau anda sudah masuk ke rumah, jangan seperti singa gitu kan. Suami. Barangkali ada pimpinan di luar, bos, atasan, di rumah tetap menjadi suami dan ayah. Barangkali anda, misalnya, orang-orang yang berpangkat, atau aparat, pejabat, atau aparat kepolisian, TNI, yang menuntut anda untuk bersikap tegas, jadilah seperti itu di tempat anda bekerja. Di rumah, jadilah seorang suami yang penuh cinta dan kasih sayang. Orang tua yang penuh cinta dan kasih sayang. Kalau pekerjaan itu dibawa juga ke rumah itu, kondisi dan keadaannya kaku rumah itu. Ikhwan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi shajara ukila minha wa wajadta shajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kunta turki'u ba'ira qal fi allati lam yurta fiha. Lihat, jadi mereka juga kadang-kadang saling sindir-sindir dan bercanda. Apa kata Aisyah? Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini zahirnya ini adalah kondisi mereka berdua ini. Aisyah bercerita, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan?" Bagaimana menurutmu ya Rasulullah jika engkau singgah di salah satu lembah? Di sana banyak pohon-pohon. Ada pohon yang sudah dimakan-makan daun-daunannya oleh unta. Ada yang masih segar, belum ada disentuh. Nah, kalau engkau turun di lembah tersebut, di pohon yang mana engkau letakkan untamu untuk makan? Rasulullah SAW paham maksud istrinya. Istri yang menggambarkan, nah istri antum ya Rasulullah kan banyak nih. Ada yang jaga janda, ada yang masih segar, masih gadis ini. Nah, mana yang kamu pilih nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab sambil bercanda, "Fillati lam yurta fiha." Saya akan pilih yang belum disentuh. Nah, sehingga istrinya itu senang. Ya, merasa tersanjung dia. Padahal Rasulullah di istri yang lain beliau juga akan menyanjung istrinya yang lain juga. Nah, cuma dengan sikap seperti itu istri merasa dialah yang lebih dan sangat dicintai. Aisyah maksudkan tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW tidak menikahi gadis perawan kecuali dia. Dari dialog antara Rasulullah SAW dan Aisyah ini, kita dapati bahwa rumah tangga Rasulullah itu tidak kaku, tidak tegang. Komunikasi antara mereka itu bukan hanya cerita masalah agama, sunnah, bid'ah, syirik, apa, tidak. Juga hal-hal yang lain. Ini kan sebenarnya sindiran-sindiran. Kalau yang kita pahami kan ada sindir-sindir yang mengarah antara laki-laki dewasa. Sindirnya, kamu pilih yang mana ya Rasulullah SAW? Yang gadis, yang janda, dan segala macam. Nah, ketika itu, rasa kewanitaan Aisyah radhiyallahu anha akan terangkat. Ketika Rasulullah SAW menyanjung dia dengan mengatakan, saya akan pilih yang belum tersentuh. Saya akan nikahi yang gadis, yang perawan. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, terkadang ungkapan cinta itu tidak mesti harus terang-terangan. Dek, aku cinta kamu. Tidak mesti harus seperti itu. Kadang-kadang malu ngomong seperti itu karena kayak anak-anak ABG aja. Tidak harus seperti itu kok. Nah, tidak harus Anda harus membuat puisi saja. Apalagi sudah tua-tua kan. Tapi seperti ini, lihat. Terkadang dengan bahasa-bahasa sindiran. Aisyah dan Rasulullah menggunakan bahasa-bahasa sendirian untuk saling menyanjung satu dengan yang lainnya. Gimana waktu? Belum ya? Belum. Baik. Ikhwan dan akhwat, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Rumah tangga itu laksana bahtera. Maka bahtera itu tidak akan bisa berlayar dengan sempurna mengarungi samudra kehidupan itu apabila tidak ada kerjasama antara nahkoda dan anak buah kapalnya. Egoisme, angkuh, sombong, tidak saling bantu-membantu, itu akan menyebabkan atau menghalangi jalannya bahtera. Maka sang suami walaupun dia seorang pemimpin, dia jadilah pemimpin yang teladan. Seperti Rasulullah SAW, beliau seorang rasul, pemimpin rumah tangganya, tidak menghalang beliau untuk itu serta mengerjakan sebagian pekerjaan rumah tangga. Membantu istrinya untuk mengurus, menyelesaikan sebagian pekerjaan itu. Anda barangkali punya waktu-waktu yang kosong dan senggang. Nah, jangan seharian Anda sudah habis waktu bekerja, sudah habis waktu untuk majelis-majelis ilmu, untuk kawan-kawan Anda, untuk mengurus urusan dakwah. Pulang ke rumah tidak ada lagi waktu untuk keluarga. Tidak ada orang yang lebih sibuk daripada Rasulullah SAW. Semuanya Rasulullah urus. Masalah jihad, masalah negaranya, masalah agama, masalah semuanya dia urus. Tapi beliau juga sempat untuk membantu urusan atau pekerjaan-pekerjaan istrinya di rumah. Subhanallah. Lihat dan simak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih. Ditanya Aisyah, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau di rumahnya? Qalat kana fi mihnati ahli. Aisyah, beliau kalau di rumah, beliau ikut terjun bersama mengerjakan pekerjaan istrinya atau keluarganya. Beliau terkadang menjahit sendalnya sendiri. Beliau merapikan pakaiannya sendiri. Allah, sudah seharian bekerja, sibuk urusan dakwah setiap hari, kemudian ilmu, pulang-pulang sibuk saja main internet. Wah, hari ini itu semua harus tersedia oleh istri. Bantu. Istri itu berat kerjanya. Pagi, malam, non-stop. Anda bisa istirahat. Anda pulang tinggal di servis. Dia pagi sibuk mengurus anak, masak, mencuci asam. Malam masih menservis Anda lagi. Kapan waktu istirahat? Lihat. Bantu dia. Agar dia bisa pula akhirnya merasakan ringan beban itu. Barangkali pekerjaannya Anda kerjakan itu tidak seberapa. Mungkin pegang-pegang sapu sedikit. Sudah senang dia. Iya. Anda pun tidak akan sanggup sebenarnya membantu dia ngepel. Anda tidak akan sanggup. Tidak seperti seorang wanita. bantu-bantu sedikit merapikan pakaian, sudah bersih-bersihkan rumah. Dia sudah senang itu. Akhirnya pekerjaan dia akan terasa semakin ringan. Dan dia pun akan semakin menghormati serta menghargai Anda sebagai suami. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta itu, wahai saudaraku, tabiatnya suka dipuja, suka disanjung. Itu tabiat cinta. Cinta itu semakin disanjung, semakin dipuja, semakin besar dia. Maka Anda juga harus paham bahwa pasangan Anda butuh sanjungan dan pujian. Dan itu terkadang harus diungkapkan. Jangan diremehkan, disepelekan saja istri itu. Alah, gak pantas gitu. Istrinya pakai beli jilbab baru yang bagus kan. Sudah berusaha tampil cantik. Ketika suaminya pulang, malah yang dapat malah kata-kata yang ketus. Loh kok gitu sih, gak pantas gitu, gak cantik. Kamu gak pantas. Wah, sedih dia. Ya. Kamu itu sudah umurnya tidak pantas lagi seperti itu. Jangan gitu. Kan di rumah dia, di depan suaminya harus bisa. Dia harus bersaing, ini wanita ini. Dia harus bersaing dengan anak-anak gadis di jalanan itu. Yang bisa-bisa memfitnah suaminya. Wanita-wanita yang banyak di jalanan mengumbar aurat itu. Di rumahlah kesempatan dia bisa menjadi bidadari bagi suaminya. Dia berusaha tampil seksi di hadapan suaminya. Dia berusaha menarik perhatian suaminya, tampil cantik. Katakan, wah, kamu itu begini-begini. Jangan. Puji. Ungkapkan sanjungan. Dan itu bukan hanya di awal-awal tahun-tahun pertama pernikahan. Oh, ini di awal-awal tahun pertama pernikahan. Dek, lihat itu. Kamu lebih cantik dari bulan itu. Wah, itu awal-awalnya aja. Dipuji, disanjung. Nah, kalau sudah punya anak 2, 3, 4, istrinya tampil cantik bersolek di depan dia bertanya, mas gimana mas? Alah kamu kegeeran. Ini akan mematikan cinta. Kalau perlu puji, kamu ini dek semakin hari semakin cantik aja. Bahkan tidak kayak usianya loh. Wah semakin senang nih. Tidak apa seperti itu. Nah, ya. Ini seninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim memuji Aisyah radhiyallahu anha. Beliau puji. Inna fadla Aisyah 'ala an-nisa. Bahkan pujian sanjungan itu dia umumkan kepada manusia sehingga manusia paham bahwa Aisyah itu Rasulullah mencintai Aisyah. Bangga dia dengan istrinya. Istrinya pun bangga dengan pujian tersebut. Kalau sudah seperti itu, istri akan setia dengan suaminya. Nah, istri juga. Puji juga suami itu. Nah, suami itu dia yang mendampingi Anda. Dia cinta Anda. Buat dia bangga. Sehingga dia tidak mencari tempat lain. Wanita-wanita di luar itu banyak yang pandai merayu, menggoda. Nah, Anda harus pandai juga. Untuk merayu cinta suami Anda tersebut. Inna fadla Aisyah. Anda bisa sesungguhnya kelebihan. Aisyah, keistimewaan. Aisyah dibanding wanita-wanita yang lain, kafadli tsariri ala sa'iri ta'am. Kafadli tsariri ala sa'iri ta'am. Seperti keistimewaan tsarir dibanding makanan-makanan yang lain. Tsarir itu sejenis kayak bubur atau sop. Pokoknya makanan yang enak dan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disukai oleh orang Arab. Paling disukai. Dan dibuat bukan setiap hari, di momen-momen. Ada hari raya dan segala macamnya. Dan makanan yang istimewa, maka beliau ungkapkan seperti itu. Wah, sebagaimana hari ini makanan yang istimewa dibanding makanan-makanan yang lain. Aisyah itu wanita yang paling istimewa dibandingkan wanita-wanita yang lain. Nah, berikan. Yang salah lagi, terkadang sang suami ini malah menyanjung wanita lain tanpa disadarinya di depan istrinya. Atau istri itu sibuk membanding-bandingkan suaminya dengan yang lain. Kadang dibandingkan dengan ayahnya. Oh, bapakku aja dulu begini. Sik-sik dibandingkan. Atau kadang-kadang dibandingkan. Coba lihat kayak ustaz itu. Jangan. Nanti marah suaminya. Sudah kamu sama ustaz itu saja. Ah, gimana? ini suami Anda, puji dia. Ayah dari anak-anak Anda. Manusia punya kelebihan dan kekurangan. Anda mengenal orang yang Anda lihat yang mungkin ayah Anda. Anda melihatnya hubungan Anda dengan ayah Anda itu hanya hubungan anak dengan ayah. Sekarang berbeda. Maka suami Anda punya kelebihan-kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh ayah Anda. Wahai para istri, maka jangan banding-bandingkan. Karena suami akan merasa dilecehkan dan direndahkan. Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan Rasulullah, para sahabat, ulama-ulama salafus saleh, lihat si fulan. Itu kan contoh kita, Bang. Mas, mestinya Abang seperti itu dong. Nah. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ada yang hidup, ini akan membakar dia. Jangan, hati-hati. Begitu juga sang suami di depan istri puji-puji. Pasianu itu cantik ya, begini, begini, begitu, begitu, begitu. Disebut-sebutlah wanita yang lain. Nah, ini berbahaya. Ini bisa merusak cinta dan keharmonisan. Jadi, cinta itu seni. Di antara seni bercinta dengan istri, suami istri itu adalah saling memuji satu dengan yang lain. Ikhwan akhwat, saudara saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan masalah memuji, tadi saya singgung sedikit. Cinta itu jangan dipendam. Apa maksudnya cinta itu jangan dipendam? Kalau cinta itu Anda pendam, maka dia akan terkubur terus. Ungkapkan, umumkan Anda mencintai. Harus kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang Khadijah, "Inni ruziqtu hubbaha." Rawahu Muslim. Sesungguhnya aku dianugerahi oleh Allah hubbaha, cinta kepadanya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengumumkan cinta dia kepada Aisyah kepada orang lain. Dipujinya istrinya, disanjung dan umum diungkapkan cinta itu. Ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain mengadu kepada putri Rasulullah Fatimah, menjadikan Fatimah ini sebagai jubir mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, ya Fatimah, ini uhibbuha, sesungguhnya aku mencintainya." Maka cintailah dia. Dia minta anaknya untuk mencintai kekasihnya. Aisyah radhiyallahu anha. Dia umumkan kepada keluarganya. Terkadang Anda wahai suami, di tengah keluarga Anda ada polemik antara istri Anda dengan keluarga Anda. Dan Anda tahu Anda yang paling mengenal istri Anda. Anda harus bela dia. Angkat dia. Umumkan bahwa Anda mengenal istri Anda dengan baik dan benar. Anda mencintai dia. Sehingga, dan jangan bermuka dua di depan istri, ya, di depan keluarga, nanti dijatuhkan lagi. Itu tidak baik bagi istri tersebut. Berusahalah untuk menunjukkan di tengah keluarga, di tengah yang lain, bahwa Anda betul-betul mencintai istri Anda. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta ini ibarat tanaman, tumbuh di dalam hati. Sebagaimana layaknya tanaman, ada benalu-benalu yang merusak tanaman tersebut, menggerogotinya. Begitu juga tanaman cinta yang tumbuh di hati suami istri. Di antara benalu-benalu yang merusak cinta itu, suka mengungkit-ungkit kesalahan, melihat keburukan pasangan, melupakan kebaikan-kebaikannya. Semestinya suami ataupun istri sadar bahwa dia tidak sempurna. Dia mengharap istrinya supaya seperti Aisyah. Dia harus sadar dirinya siapa. Dirinya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa seperti Rasulullah. Sang istri berharap suaminya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia harus sadar dia ini siapa. Istri Umar, Utsman, Ali itu seperti siapa, seperti bagaimana? Nah, artinya cobalah berdiri di depan cermin dan lihatlah. Cermin itu tidak pernah berdusta. Lihat kekurangan diri kita, kelemahan-kelemahan diri kita. Sebaliknya, ketika kita melihat suami kita, ketika kita melihat istri kita, lihat kebaikan-kebaikannya. tutup mata dari kekurangan-kekurangannya. Artinya maklumi kekurangannya. Silakan perbaiki nasihati, tetapi maklumi kekurangan pasangan. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering mengungkit-ungkit kesalahan yang kecil. Mencari-cari kesalahan. Sibuk menyebut-nyebut keburukan pasangan. Merusak cinta. Dan apabila sudah menggerogotinya, lambat laun akan rapuh. Lalu dia akan layu atau mati. Dan ini berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "La yufriqu mu'min mu'mina in kariha minha khuluqa radiya anha akhar." Janganlah seorang mukmin itu membenci habis-habisan seorang mukminah, maksudnya suami dan istri. In kariha, jika dia tidak suka, jika dia benci, khuluqa, bentuk jamak dari akhlak, perilaku. Jika dia benci, tidak suka perilaku-perilaku istrinya, istrinya ini, radhiya minha akhar. Dia pasti suka sifat-sifatnya yang lain. Karena tidak ada yang sempurna. Anda lihat sendiri istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin istri Anda seperti apa? Istri saya ini Ustaz, kalau bicara sama saya suaranya keras. Sudah saya rasa hati enggak berubah-ubah, udah lah saya bosan. Gimana Ustaz? Udah mikir cerai sudah. Oh, jangan. Pasti ada kelebihan-kelebihan istri Anda itu yang lainnya. Suatu ketika seorang laki-laki bertengkar dengan istrinya, marah dia ingin mengadu kepada Umar karena istrinya suaranya keras daripada dia. Lantas pergi dia ke rumah Umar. Sampai di pintu rumah Umar, ternyata Umar sedang ribut juga dengan istrinya. Dan suara istri Umar itu lebih tinggi daripada Umar. Umar, Anda tahu bagaimana suara istri lebih keras lagi daripada dia. Dan Umar ternyata mengalah. Apa kata dia? Kalau saja sang khalifah Umar seperti ini, bagaimana dengan saya? Sudahlah, akhirnya pulang dia. Ngalah. Umar, kita ngalah itu bukannya menjatuhkan martabat kita, Ustaz. Kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga, seorang laki-laki, bukan itu menjatuhkan martabat kita. Anda ingin menaklukkan seorang wanita, Anda tidak boleh seperti tembok. Anda tidak boleh. Wanita itu kan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dia seperti tulang yang bengkok. Mau meluruskan tidak bisa dengan kekerasan. Dan memang dia tidak bisa diluruskan tulangnya itu. Maka harus disiasati ya, saja supaya tidak terlalu bengkok. Rasulullah mengumpamakan wanita itu seperti gelas kaca. Anda harus hati-hati membawanya, merawatnya, meletakkannya pada tempatnya. Jika tidak, bisa pecah. Ini menunjukkan bahwa menghadapi wanita itu bukan dengan kekerasan. Dengan kelembutan. Nah, jika ada karakter, sifat pasangan Anda yang tidak Anda sukai, pasti ada sifat-sifat yang lain yang Anda sukai. Nah, sifat-sifat yang lain yang Anda sukai itu jadikan sebagai penutup kekurangan ini. Sebagaimana dia punya kekurangan, Anda juga punya kekurangan. Oke, Isya. Baik, nanti setelah Isya kita selesaikan, masih ada beberapa contoh-contoh lagi sekaligus nanti dengan tanya jawab. Sampai di sini dulu kita istirahat untuk salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, alhamdulillahi rabbil alamin.